potensi waktu dalam kehidupan. Sehingga orang-orang yang menyadari tentang hakikat kebenaran ini tidak akan pernah menyia-nyiakan sedetik pun, kecuali diniatkan untuk melakukan kebaikan. Ya, ada satu hadis, saudara-saudaraku, bahwa kelak manusia itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Dari hadis Imam Bazzar dan At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Mu'adz bin Jabalin, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin, an umrihi fima afnahu, wa an shababihi fima ablahu, wa an malihi min ayna tasabahu, wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza 'amila bihi." Ya, coba kita renungkan hadis ini. Dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Tidak akan tergelincir atau binasa kedua kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ditanya kepadanya empat perkara. Ya, ini perhatikan. Jadi empat perkara nanti akan ditanya oleh Allah kepada manusia. Yang pertama itu adalah an umrihi fima afnahu, usianya untuk apa ia habiskan. Wa an sababihi fima ablahu, masa mudanya bagaimana ia pergunakan. Wa fima anfaqahu, kemudian hartanya dari mana ia dapatkan dan pada siapa ia keluarkan. Wa an ilmihi madza 'amila bih, serta ilmunya dan apa-apa ia yang ia perbuat dengannya. Jadi ini satu catatan penting di kesempatan baik ini. Mari kita renungkan empat poin ini yang kelak akan menjadi sebuah pertanyaan yang diberikan Allah kepada kita manusia. Ya, yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, usianya untuk apa ia habiskan. Usia itu umur, ya. Dan umur ini adalah masa waktu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Oleh karenanya kita harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita ini. Sebab usia kita kalau sudah terlewati dan ternyata tidak ada manfaat, itu sia-sia. Dan Allah tidak melihat usia yang panjang, Allah tidak melihat usia yang pendek. Yang Allah lihat itu adalah ketika dia diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup, yang dilihat adalah amal perbuatannya, empat poin tadi. Imannya, amal solehnya, kebenarannya, dan kesabarannya. Sebab walaupun ada orang yang diberikan oleh Allah kesempatan hidup lama, ya, tetapi lamanya hidup tidak memberikan arti karena tidak punya iman. Ada orang yang diberikan kesempatan hidup lama, tetapi hidupnya itu tidak digunakan untuk beramal soleh. Ada orang yang dihidupkan oleh Allah dengan hidup yang sangat panjang, tetapi tidak pernah melakukan kebenaran. Bahkan usia yang begitu panjang, dia lalui dengan ketidaksabaran. Jadi sia-sia. Makanya penting kita bicara tentang umur ini. Sebab ada sebuah kata hikmah mengatakan bahwa makna hidup itu tidak diukur dari seberapa lama kita hidup, tetapi makna hidup itu diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Ini sudah sering kita ulang. Ya, makna hidup itu tidak diukur dari seberapa lama kita hidup, tetapi makna hidup itu diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Artinya apa? Paham betul tentang waktu hidup ini. Ya. Dan hidup itu tidak lama, sebentar dibandingkan dengan hidup di akhirat nanti, abadi. Makanya dalam beberapa ketentuan para ulama ada yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan bukan untuk ya kesementaraan, tetapi manusia diciptakan oleh Allah itu untuk sebuah kekekalan. Walaupun di dunia ini kita sementara, usia kita tidak panjang, ya paling banyak waktu 80 tahun. Walaupun ada yang lebih bisa 100 tahun, tapi jarang sekali. Dan bicara tentang masalah hidup, bicara tentang masalah kematian, itu bukan kita yang menginginkan, tetapi Allah yang menentukan. Ya, kalau kita bolehlah bercita-cita, nanti kalau usia saya sekian, baru kemudian saya akan melakukan ini dan itu. Pertanyaannya adalah, itu kalau kita masih hidup. Tapi kalau pas kita ngomong begitu, besok mati, nah lo, ya. Makanya hidup ini cuma ada 3 hari. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Kemarin adalah waktu yang tidak kembali, hari ini adalah waktu yang sedang kita jalani, dan besok waktu yang tidak bisa kita ketahui. Jadi hidup kita hari ini, bukan kemarin dan juga bukan besok. Kalau hari ini kita melakukan kesalahan, kemaksiatan, kejahatan, korupsi, kebohongan, kesombongan, kemunafikan, pelacuran, dan lain sebagainya, kemudian besok kita tidak pernah tahu apakah kita masih dihidupkan dan kita belum bertobat kepada Allah, maka alangkah meruginya hidup ini. Ya, orang banyak berpikir, ya hidup mau bagaimana besok deh. Hidup itu bagaimana hari ini, bukan bagaimana besok. Jadi bukan besok kita berpikir, walaupun memang kita boleh mencita-citakan sesuatu. Seperti anak kita mau sekolah, ya nanti cita-citanya jadi ini, cita-citanya jadi itu, cita-citanya jadi ini. Enggak ada masalah. Sebab itu akan memompa semangat, sehingga punya cita-cita yang tinggi itu bisa memberikan motivasi pada proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Tapi juga harus diimbangi dengan kemampuan, ya, harus diimbangi dengan keadaan. Yang penting bagi kita sekarang ini bukan bagaimana besok, tapi bagaimana hari ini. Sebab waktu itu sangat cepat sekali, Pak, berlalu. Ibu, saudara-saudara, sahabat, yang hari ini Anda bisa mendengar di mobil, ya, di tempat kerja, di pasar, di rumah, waktu itu cepat berlalu. Mungkin kalau ibu sekarang ini bercermin, ya, ibu bandingkan dengan waktu muda, tidak terasa. Sekarang sudah ada guratan ketuaan, ya, terlihat pipi sudah tidak lagi ranum, gigi sudah tidak lagi sempurna, mata sudah tidak lagi menatap jelas, ya. Padahal kalau kita lihat foto kita, ya mungkin waktu muda masih cakep, tapi pas di ngaca cermin, ah udah tua. Jadi ini sebetulnya menjadi pembelajaran buat kita bahwa hidup itu memang tidak selamanya muda. Makanya proses ketika kita diposisikan oleh Allah saat kita masih muda, sebagaimana Allah Rasulullah sabdakan tadi, ya itu akan ditanya oleh Allah masa muda kita, termasuk nafkah yang kita cari dan kepada siapa kita berikan, itu akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita, kepada istri kita, ya kepada orang tua kita, betapapun itu banyaknya, tetapi ternyata cara mendapatkannya itu salah, keliru, apalagi dari harta yang haram. Nauzubillah min dzalik. Ya, orang ada yang melakukan aktivitas menjual dirinya. Banyak ya yang menjual diri. Yang dimaksud dengan menjual diri itu bukan hanya, maaf, ini seorang PSK yang sekarang ini nama itu dibagusin, ya, wanita pekerja seksual, ya, pekerja seksual, jadi pekerja. Nah kalau dia kerjanya begitu, kemudian hasil kerjanya itu diberikan kepada anaknya, diberikan kepada saudaranya, diberikan kepada keluarganya, dapat dibayangkan harta haram itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat sedikitpun. Saudara-saudara, ini kok agak keras keras hari ini ngomongnya ya. Biasanya lembut gitu. Tapi ini persoalan memang sangat amat penting untuk kita pahami. Sebab kalau kita bicara lagi-lagi tentang waktu, itu sangat cepat berlalu. Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan, waktu itu berlalu laksana awan. Ia berlari bagaikan angin, baik di saat senang maupun di saat susah, di waktu sedih maupun gembira. Ya, jadi cepat sekali, laksana awan. Berlari bagaikan angin. Itu waktu. Makanya ada sebuah syair mengatakan, tahun demi tahun berlalu dengan kesenangan, sepertinya ia begitu cepat terbang. Hari-hari pun datang dengan kesusahan, seolah-olah ia begitu lambat untuk menghilang. Akhirnya, masa-masa pun akan berkesudahan, seakan-akan mimpi di waktu siang. Jadi hidup di dunia ini laksana mimpi kita. Tiba-tiba setelah kita bangun, kita sudah ada di kuburan. Ya, Allahu Akbar, saudara-saudaraku. Mari kita hadirkan kesadaran yang dalam di hati kita masing-masing bahwa kita ini hamba Allah, yang kehidupan kita, pekerjaan kita, nafkah kita, umur kita tidaklah akan pernah hilang, melainkan ada catatannya di catatan Allah yang maha sempurna. Satu ayat di dalam surah Yunus, ya, surah Yunus ayat 45. Allah berfirman, wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, melainkan sesaat saja di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Ini hari kiamat. Penting memahami betapa waktu itu adalah sesuatu yang sangat cepat berlalu. Saudara-saudaraku, lagi-lagi saya ingin katakan bahwa waktu yang berlalu tidak dapat kembali dan tidak dapat diganti. Kemarin tidak dapat berlalu. Dan ini memang sebuah ciri, ya, dari waktu itu. Setiap hari berlalu dan setiap jam lewat atau setiap kesempatan jalan tidak mungkin akan kembali lagi atau dapat digantikan. Makanya kita hidup berada dalam dimensi waktu yang begitu cepat. Dan waktu itu sangat mahal harganya. Makanya banyak ungkapan-ungkapan, ya, al-waktu kasyaif. Waktu itu adalah pedang. Artinya kalau kita tidak memanfaatkan waktu, kita akan tertebas pedang waktu. Dan kalau kita tertebas pedang waktu, maka penyesalan seumur hidup. Kalau kita tertebas pedang dunia, ketika kita asah tajam, kita tebas tangan kita, ya, katakanlah dia putus misalnya. Dalam waktu yang sangat singkat, dia bisa kering. Dia bisa sembuh, tetapi kalau tertebas pedang waktu, ketika masa lalu telah tertoreh begitu banyak dosa-dosa, kejahatan, kejahilan, kemaksiatan, walaupun kita memang bisa menghilangkan semuanya itu dengan bertaubat kepada Allah, tetapi waktu penyesalannya tak akan pernah, ya, tak akan pernah sebentar. Sebagaimana ketika kita tertebas pedang yang kita asah sendiri. Jadi waktu itu sangat mahal harganya. Waktu bukanlah berharga emas semata, sebagaimana dikatakan banyak para ahli hikmah. Tetapi ia lebih mahal daripada emas, ia lebih mahal daripada intan, ia lebih mahal daripada berlian, bahkan dari segala bentuk permata dan batu-batuan yang termahal sekalipun. Sebab waktu adalah kehidupan. berada dalam dimensi waktu yang tidak bisa lepas dari kondisi itu. Orang yang tidak mengerti pentingnya waktu, pada satu saat dia akan tahu dan mengira harga daripada waktu dan nilai-nilai dari suatu pekerjaan. Bahkan ia akan menyesali dirinya sendiri. Allahu Akbar. Saudara-saudara, banyak orang-orang yang lalai, lupa. Ya, kalau lupa itu kan gak inget ya. Kerja terus, walaupun pekerjaan itu bagus, tapi lupa akan kewajiban. Dia lalai. Ya, suami, istri, anak, harta melalaikan mereka dari mengingat Allah. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Munafikun ayat 9 ya sampai 10, ini salah satu ayat yang sangat panjang yang sejatinya harus memberikan kita kesadaran yang dalam. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaq wa akum minas salihin. Ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqul, lalu ia berkata, ya Rab, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Sahabat, ungkapan itu ketika kita sudah berada pada ketentuan dan takdir Allah di akhirat nanti tidak akan bermanfaat. Ya, jadi minta ditangguhkan, tidak bisa. Minta lagi, orang-orang kafir itu minta ke dunia lagi untuk menyempurnakan amalannya. Ya, tidak bisa, no way. Dan itu adalah harapan yang kosong. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Munafikun ayat 11. Jadi kematian ini ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Kita tidak bisa menahan, tidak bisa menolak. Kekuatan kita sebesar apapun di dunia ini, yang namanya kematian itu tidak akan pernah ada yang bisa. Ya, malaikat nih saya sogok kamu dengan 2 miliar. Gak bisa. Sebab malaikat juga atas perintah Allah ketika mematikan seorang hamba. Jadi ini satu keadaan, ya, keniscayaan bahwa kematian itu pasti datang. Kita tahu bahwa kematian itu pasti datang, tapi yang tidak pernah kita ketahui adalah kapan dia akan datang. Kalau kita tahu besok kita mati enak, ya, wah udah cepet-cepet tobat besok mati. Tapi subhanallah, kadang-kadang ada orang yang sakit parah menahun, ya, saking sakit parahnya tidak kuat menahan beban derita yang sangat ya tak berujung itu, ya Allah, jika kematian lebih baik bagiku, datangkan saja ya Allah ketentuan takdirmu. Tiba-tiba ya ternyata takdir Allah lain. Beberapa minggu setelah dia berdoa kepengen mati, dia sehat lagi. Tapi ada orang yang tiba-tiba meninggal tanpa ada sakit. Makanya menurut saya sebetulnya ya kematian itu tidak ada kaitannya dengan sakit. Sebab ada orang yang sehat mati, ada orang yang sakit mati. Bahkan ada orang yang sudah sakit, begitu luar biasa sakitnya, tetapi belum Allah matikan. Kalau dalam perspektif Islam sih, sebetulnya sakit itu adalah kafarah. Ya, ketika kita sakit, diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak kita mampu melakukannya, kemudian kita sabar, menyadari bahwa itu takdir Allah, maka sakit itu merupakan salah satu kafarah, pengganti. Ya, penghapus dosa-dosa kita. Tapi jangan harap juga, ya, ya Allah datangkanlah aku sakit, sebab aku banyak dosa. Gak baik juga yang begitu, ya. Nah, saudara-saudaraku yang saya hormati, masalah waktu ini ya sederhana sebetulnya. Kita setiap hari melihat jam. Ketika kita terlambat, wah, terlambat berapa menit? Wah, terlambat berapa jam? Begitu cepat ya kita mempercepat gas mobil kita. Wah, ini jangan-jangan terlambat. Tapi ketika kita mendapatkan satu perintah Allah kepada kita, ya, masih ada waktu, masih panjang. Inilah manusia. Sahabat-sahabat, kewajiban kita terhadap waktu ini, yang pertama adalah, ya, menjaga manfaat waktu. Dan ini kewajiban kita sebagai seorang muslim, menjaga ya sebagaimana kita menjaga harta kita. Bahkan kalau menjaga waktu itu harus lebih dari itu sebetulnya. Kemudian yang terpenting lagi adalah bukan hanya menjaga waktu, tetapi bagaimana kita memanfaatkan waktu. Ya, ini yang penting, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang efektif demi kepentingan kita dan juga demi kepentingan agama kita. Kita ulang kembali, ya, sebagaimana tadi saya ungkapkan bahwa waktu yang bermanfaat, waktu yang bernilai, waktu yang bermakna, ya, itu tidak ditentukan dari seberapa lama kita hidup, tetapi ditentukan dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Jadi bagaimana sekarang ini kita memanfaatkan waktu kita? Sebab waktu itu kan sama setiap orang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengangguran waktunya sama, guru waktunya sama, pengusaha waktunya sama, RT waktunya sama. Jadi tidak berlebihan. Ya, presiden waktunya sama. Tidak nambah, tidak berkurang. Tapi kok kenapa ada orang yang jadi presiden dalam waktu yang ditentukan, ada orang yang sukses dalam waktu yang ditentukan? Ya, tukang beca juga waktunya sama, dari pagi ya dia bekerja sampai sore. Subhanallah. Tetapi beda pemanfaatannya. Ada orang yang dalam satu hari itu bisa melakukan berbagai aktivitas yang sangat apa namanya manfaat, ya, buat banyak orang. Tetapi ada yang sama sekali tidak bisa memanfaatkannya, sebab hari-hari hanya begitu terus setiap waktu. Mari kita belajar dari orang-orang terdahulu, dari para ulama-ulama, ya, para salafus saleh. Dari dulu waktu tidak pernah berubah. Matahari terus berputar pada porosnya. Pagi ketika menjelang, matahari pun bersinar. Sore ketika dia datang, matahari pun kemudian diganti dengan rembulan. Itu tidak pernah berubah. Keadaannya sama saja. Ya? Sama, enggak berubah. Tapi yang berubah itu adalah orang yang melakukannya, yang memanfaatkannya. Maka penting di sini untuk kita pahami. Islam membangkitkan kesadaran dan perhatian kita terhadap pentingnya waktu ini. seorang muadzin mengingatkan orang-orang lalai dan membangunkan mereka yang tidur nyenyak dengan suara azan yang merdu. Ketika matahari berada agak condong sedikit dari jantung langit, sedang manusia tenggelam dalam keduniaan dan aktivitasnya, kembali suara memanggil untuk sholat menuju kebahagiaan dengan takbir. Bersaksi bahwa hanya Allah lah yang Maha Esa, Muhammad adalah utusannya. Saat itulah manusia sejenak bersimpuh di hadapan Sang Pencipta yang memberi rezeki dan mengurusinya. Manakala panjang bayangan sama dengan benda dan matahari mulai beranjak untuk tenggelam, kembali suara azan bergema mengajak menunaikan sholat di sore hari, sholat asar. Asar pun lewat, berganti dengan waktu maghrib, dilakukan manakala matahari tenggelam di balik bumi dan tak tampak lagi wajahnya. Keempat kalinya suara memanggil untuk melaksanakan sholat di akhir siang, di waktu awal malam. Tatkala lembayung merah hilang dari pandangan mata, berkumandang kembali suara mengajak kaum muslimin untuk menunaikan sholat yang terakhir, sholat Isya. Allahu Akbar. Itulah waktu. Bahkan tidak cukup dengan hanya sebatas itu. Pada setiap pekan datang hari Jumat, dan ada pula suara azan yang baru memanggil untuk menunaikan sholat jamaah. Setiap pekan mempunyai kedudukan tersendiri dan syarat-syarat tertentu. Itulah sholat Jum'ah. Saudara-saudara, orang-orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik sesuai dengan ketentuan, maka sebagaimana sebuah kaidah mengatakan al-waktu kasyaif illam tatta'uhu kuto'aka, waktu adalah pedang. Bila kamu tidak memakainya dengan baik dan benar, ia akan memotong dirimu. Ya, ini penting sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita, ya, memberikan terus motivasi kepada kita, berusaha maju ke arah yang lebih baik. Baginya hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Wa man kana yawmuhu ka amsihi fa huwa makbunun, wa man kana yawmuhu syarram min amsihi fa huwa mal'unun. Ini sebuah syair mengatakan, barang siapa yang hari ini seperti hari kemarin, ia adalah orang yang tertipu. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, ia adalah orang yang tercela. Mari kita sadari dengan dalam, dengan penuh kehusuan kalbu, kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus melaksanakan ketaatan. Sahabat, marilah sejenak kita hadirkan kesadaran. Datangkan keteguhan. Suasanakan dengan hati yang penuh dengan kesyahduan. Kita bermunajat kepada Allah, meminta bantuan kekuatan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a, wa arinal batila batila warzuqna zdinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Anugerahkan kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk dapat mengikutinya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Anugerahkan kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Engkau ya Allah yang menentukan batas akhir kehidupan manusia. Jadikan setiap waktu yang bergulir dalam kehidupan kami adalah kebaikan. Jadikan waktu yang terlewati dari kehidupan kami adalah kebenaran. Engkau lah ya Allah yang sangat memahami kapan kami akan dimatikan, sebagaimana Engkaulah ya Allah yang memulai kehidupan. Jadikanlah ya Allah kami orang-orang yang sadar, hamba-hamba yang bersyukur atas kenikmatan yang Engkau berikan, hamba-hamba yang bersabar atas ujian yang telah Engkau tetapkan. Dan berikan ya Allah kekuatan agar kami tetap istiqomah di jalan Rasul-Mu yang mulia. Engkaulah ya Allah yang berfirman wal asri innal insana la fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadikan ya Allah pemahaman di dalam hati kami dengan pemahaman yang sempurna terhadap ayat ini, sehingga kami mampu menjalani sebagaimana apa yang telah Engkau tetapkan. Kami beriman kepada-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk tetap beramal soleh. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk menyampaikan kebenaran. Dan berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk menetapkan kesabaran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah memberikan kita keteguhan iman dan Islam. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.